Baik saudaraku, langsung saja. Yang satu ini artis idolanya Indonesia. Ratu oplosannya Indonesia tuh. Sing duwe goyang setrum sa Jawa Timur bro. Bertalenta, banyak penggemarnya. Cantik baheno lincah lagi. Ada Ramayana, ada Kompa Community, juga ada Dewi Soteng. Wiwi Sakita Ju Palapa. Mas, koe nang ndi? Aku ndeleki koe, Mas. Ibarat seko kucing dikareti, ambiar atiku. SNP Indonesia lambaikan tangannya bareng-bareng yang kelingan mantan. Nyanyi bareng boy yang bisa. Jangan lupa. Eling apa ora? Eling. Perlu dieling-eling ya? Ora. Selamat sore, assalamualaikum. Apa kabar SNB?